Dikasih karma sisa untuk semuanya. Dari Guyon Waton. Ojo salahke aku, wis larani hatimu. Mergo kowe wis gawe katu sumpah setiaku. Ojo salahke aku, tak pilih ninggalke kowe. Ku gawe kowe sing nangis, wis cukup. Leku gawe kowe tetangis, senajan hati iki ora tegang delone. Wulak wale dunyo kowe kena karmane. Ojo ora.